بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga menunaikan kewajiban kita yaitu ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Hadha idza lam yakun ma'ahu sahibu fardin kama dzakarna. Fa in kana ma'ahu sahibu fardin وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة فينظر إن لم يبق بعد الفروض شيء فرض له السدس كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج. Teman-teman yang dirahmati Allah, di pada pertemuan kali ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya tentang kakek dan saudara saudari mayit. Jadi saudara saudari mayit, kalau ahli warisnya cuman saudara saudari dan juga kakek, maka kakek mendapatkan yang lebih kuuntung bagi dia dari al-muqasamah atau sepertiga dari seluruh harta. Dan gitu. Antara muqasamah, muqasamah itu dia jadi sebagaimana si saudara dapat 2 banding 1 kalau ngumpul sama perempuan gitu. Kalau berkumpul di dalamnya saudari perempuan maksudnya. Nah itu kalau tidak ada, apa ini kan begitu ya, kalau tidak ada ahli waris lain maka kakek dapat al-ahadzu. Ahadzu min al-muqasamah. Au thulus, thulusu jami'il mal. Ini kalau enggak ada ahli waris lain. Yang jadi ahli waris cuman kakek sama saudara-saudari. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, itu artinya selain kakek ada ahli waris lain yang mendapatkan faraid, yang mendapatkan jatah. Hadza in lam yakun ma'ahu sahibu fardin. Ini kalau kondisinya enggak ada apa namanya sahibu fardin, enggak ada ahli waris lain yang mendapatkan fard. Fa in kana ma'ahu sahibu fardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa in kana ma'ahu sahibu fardin. Kalau ada bersama kakek sahibu fardin, ahli waris lain yang mendapatkan fard, wahum sittah, dan mereka ada 6 orang, yarithuna ma'al jaddi wal ikhwah, mereka mewarisi atau mendapat warisan bersama kakek dan ikhwah saudara-saudari mayit. Yaitu siapa 6 orang itu yang dapat fard? Al bintu wa bintul ibn, anak perempuan sahib fardin, sahibu fardin, anak perempuan, cucu perempuan, wal ummu, ibu, kemudian jad, kakek, nenek, al jaddatu, wa az-zawju wa az-zawjatu, suami, istri, gitu. Jadi ahli waris bersama kakek dan saudara ada nih salah satu dari 3 ini. Fayunzur, maka dilihat, in lam yabqa ba'dal furudi syai'un, kalau tidak tersisa ba'dal furudi, setelah diberikan faraid kepada sahibu fardin syai'un, enggak ada sisanya. Kan memang begitu ya. Jadi kata Nabi Muhammad, al-hikul faraid, kasih dulu faraid kepada yang punya faraid, yang punya fard gitu. Baru kemudian sisanya gitu. Kalau diberikan kepada sahibu fardin nih, ini semua ada nih misalnya, lalu enggak ada sisanya gitu. Furidho lahu sudusu, maka kakek dikasih fard yaitu 1/6. Kama dzaka kama idza kana fil mas'alati bintan. Sebagaimana dalam contoh kasus ketika mayit meninggalkan bintani wa ummun wa zaujun. Contoh kasusnya nih. Jadi setelah faraid enggak ada sisanya. Maka kakek dapat 1/6. Contohnya seperti dua kasus dua perempuan, dua anak perempuan. Contoh. Kemudian ibu, kemudian zaujun suami. Ini di sini ada kakek nih. Kakek, kemudian saudara dan saudari ngumpul. Kasih dulu faraidnya. Faraidnya siapa? Ini udah gak perlu nih. Ini papanya kekecilan nih. Jadi nyontohinnya. Anak perempuan, dua anak perempuan kan 2/3. 2/3. Ibu dapat 1/1/3. 1/3. 1/6 karena ada anak. Kan gitu. Fayufrodu lil jaddi sudus wa yuzadu fil auli wa yuzadu fil aul wa in bakiya sudus faqad kabintaina. Gini nih. Ini suami saat ini nih. Pokoknya masalahnya di sini. Kama apa in lam yabqa ba'dal furudi syai'un, kalau tidak tersisa sedikit pun setelah pembagian kepada ahli faraid, furidholahu sudus, maka si kakek dikasih 1/6. Kama idza kana al masalah, sebagaimana masalahnya contoh kasus di bintani, dua anak perempuan, wal ibu wa zaujun, dan suami. Suami dapat 4. Ini habis nih udah nih. Ini segini habis nih. Coba dah kita bagi. 3, 6, 4. 12 kan? 12 bagi 2. Bagi 3, 4. 4/12. Ibu, 12 bagi 6, 2. Kemudian suami, 4. 12, 3. Habis kan? Habis apa enggak? 2/3. Nggak habis sih. 4, 6, 3, 9. Sisanya ada berapa? Sisanya ada... ibu dapat 1/6, 1/3 ya. Furidhalahu sudus. Kabin kama idza kana fil mas'alati bintani wa ummun wa zaujun. Wa zaujun. Wa yufradu lil jaddi sudus. Maksudnya dikasih dulu 1/6. Begini nggih. Begini salah ngitungnya. Jadi dikasih dulu ini 2/3. Ibu 1/6, suami 1/4, kakek 1/6. Ntar nih sisanya di sini. Wa yuzadu fil auli. Coba lihat. 3, 6, 4, 6, 12 ya. Ini 4. Salah benar tadi tuh. Ngitungnya keliru. Kemarin begini nih benar nih. Ini begini tadi. Ini 12, anak perempuan tuh jadinya 8. Gitu, soalnya 2/3. Ibu dapatnya 2, suami 3. Gitu. Ini habis nih kan? Kan ya benar. 2/3, jadi penyebutnya 3, 6, 4, yang nyambung kan 12. 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8. Ini kan begini semuanya berapa nih? Hah. Semuanya malah ada 13. Nggak dapat nih. Maka kalau kondisinya begini, si setelah faraid kakek nggak dapat apa-apa, maka kita kasih kakek, kita kasih 6, 1/6 gitu. Ya kan ya? Ini segini ini udah menghabiskan faraid. Mudah-mudahan yang ini enggak kehalangan lampu nih kelihatannya. Jadi anak 2/3, ibu 1/6, suami 1/4. Ini tiga orang ini udah menghabiskan faraid, menghabiskan jatah waris. Karena dengan pembagian ini maka penyebutnya 12. Dua anak perempuan dapat 8/12, masing-masing 4/12. Ibu dapat 2/12, suami dapat 3/12. Nah, cuman kan 12 nih, kalau dikumpulin 8, 2, 3, 13. Habiskan akhirnya. Maka kalau kondisinya begini, di mana setelah dikasih faraid, nggak ada tersisa apa-apa, maka kakek dapat 1/6. Kakek dapat 1/6. Kita ulang lagi hitungannya. Gitu. Karena kakek dapat 1/6, berarti tetap nih penyebutnya 12. Cuman anak perempuan dapat 8/12 ya, sama ibu juga dapat 2, suami dapat 3/12, kakek dapat 2. Kan ya? Kakek dapat dapat 2. Ini aslu wa yuzadu fil auli, dan ini bakal ditambahin jadi aul. Kan kalau kita kumpulin 12, ini malah 15 nih kan ya? 15. Ah, berarti penyebutnya kita ganti aja jadi 15. Ah, anak perempuan 8/15, ibu 2/15, suami 3/15, kakek dapat 2/15. Karena tidak ada yang lagi tersisa, maka kakek kita kasih 1/6. Nah, saudara-saudari berarti enggak dapat. Karena kan sisa mestinya. Karena enggak ada sisa ya udah. Ini kondisinya kalau kakek sama saudara-saudari ngumpul sama ahli waris yang lain yang dapat fard. Maka kakek yang dimenangin, dia dapat 1/6. Mudah-mudahan masalah yang ini paham nih ya. Gitu ya. Jadi kasusnya ketika kalau sahibu fard dapat jatah masing-masing, gak ada sisanya. Maka kakek kita kasih 1/6. Jadinya aul. Ini kan semua nih, ini kan 12 sebenarnya nih ya. 12. Cuman setelah kita bagiin, ini jumlahnya 15. Nah, kan kelebihan nih. Ya maka penyebutnya aja kita ganti jadi 15. Kita gedein. Wa yuzadu fil auli, kita tambahkan fil auli karena sebab kasus aul. Jadi 12 berubah jadi 15. Maka anak perempuan pun dapatnya lebih sedikit. Yang awalnya dua anak perempuan ini dapat 8/12 jadi 8/15. Suami dapat 3/15. Begitu. Wa in bakiya sudusu faqat. Ini kasus kedua. Wa in bakiya sudusu faqat. Kalau sisanya cuma 1/6 doang. Begitu. Ini kasus kalau tidak ada yang tersisa. Kasus ini kasus pertama. Kasus yang kedua. In bakiya asudus. Di sini nih. Contoh kasus nomor 2. In bakiya sudusu faqat, kalau yang tersisa cuman 1/6 doang. Kabintaini wa ummun, contoh kasusnya yaitu dua anak perempuan dan ibu. Nah, dua anak perempuan 2/3, ibu 1/6. Ini kan jadi 6 nih. Jadi 6 penyebutnya. 6, 3, 2, 2, 4. Ibu 2. Ibu 1 ya, 1/6. Berarti kan 5 nih. Nah, sisanya emang cuma 1/6. Maka 1/6 ini. Nah, sisanya 1/6. Fayufrodu lahu sudus. Maka kakek dapat 1/6. Jadi kalau ngitung benar begini nih. Jadi ketika mereka ketika kakek dan saudara-saudara bergabung dengan sahibul fard, ngitungnya itu kita hitung dulu, masukin kakek sebagai ahli waris, saudara juga gitu. Nah, tapi yang kita hitung ininya dulu nih. Nah, yang bukan kakek ntar dulu, gitu. Kita hitung dulu sebagaimana tadi kita hitung ini. Ya kan, kalau contoh kasus kedua ini kan sisanya 1 per 6. Anak perempuan 2 per 3, ibu 1 per 6. Maka penyebutnya 6. 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. 4, ini 1. Ini kan 5 nih. Jadi 5 kan sisanya 1. Ah, maka kalau sisanya 1 per 6 berarti kakek kita kasih 1 per 6. Makanya ini ditambahin 1, jadi benar dah tuh. Jadi 6. Begitu. Fayufraduh lahu sulus. Wa in ba, ini kasus ketiga. Wa in ba kiya duna sudus. Berarti dalam kasus ini nih saudara enggak dapat lagi nih. Saudara-saudari. Enggak dapat lagi. Contoh kasus 1 enggak dapat, contoh kasus 2 enggak dapat juga. Yang dapat cuman kakek doang, gitu. Wa in ba kiya duna sudus. Kalau yang tersisa kurang dari 1 per 6, contoh kasus sisanya kagak ada. Contoh kasus sisanya 1 per 6. Contoh kasus yang ketiga, tersisa hanya kurang. Tersisanya enggak 1 per 6, tapi kurang dari 1 per 6. Kabintaini wa zawjun. Seperti dua anak perempuan. Contoh kasus ketiga. Ini kalau ngikutin, jadi ketahuan nih maksudnya. Apa namanya, tulisan mana buat mana. Mudah-mudahan kan. Contoh kasus ketiga, dua anak perempuan. Ini sisanya kurang dari 1/6. Yaitu dua anak perempuan dan suami. Fayufrodu lahu sudus. Kakek kita kasih 1/6. Fatu'alul mas'alah. Kakek. Kemudian saudara, gitu selalu ngitung ya saudara, kan emang kasusnya dia berdua. Nah ketika ngitung kita entarin, kakek entarin dulu, kita beginin dulu nih, gitu. Kita hitung dulu nih, apa namanya, anak perempuan 2 per 3. 2 anak perempuan 2 per 3, suami 1 per 4. Gitu, kalau kita ini berarti 12 nih. 12 ini 8. Ini suami 3. Ini kan sisanya berarti cuman 2 per 12. 2 per 12 itu kurang daripada 1 per 6. Kan ya? Kurang dari 1 per 6, maka kakek tetap dapat 1 per 6. Gitu. 1 per 6 berarti kakek dapatnya 2. Ini yang tadinya penyebut 13, kita awal. Karena kalau dijumlahin kan jadi 13. Kan ya? Ini kita 13, maka ini dirubah jadi 13. Dua anak perempuan dapat 8 per 13, suami dapat 3 per 13, kakek dapat 2 per 13. Begitu. Saudara-saudari enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Habis sudah. Fayufrodu lahu sudus, kita kasih kakek 1/6, wa tu'alul mas'alah, masalahnya jadi aul. Kita tambahin penyebutnya. Yang tadinya 12 jadi 13. Begitu. Wa ala hadhihi at-taqdirati salasah. Tiga kasus contoh yang kita sebutin tadi, wa ala hadhihi at-taqdirati salasah, dengan tiga contoh kasus yang tadi kita sebutin, tasqutul ikhwah wal akhwat, maka gugur jatahnya ikhwah dan akhwat. Enggak dapat dia sama sekali. Karena udah habis kan gitu, fardnya udah habis. Tapi kakek tetap dimenangin. Jadi dalam pandangan Syafi'i, kakek sama saudara-saudari punya apa? Apa sih? Dari jihah. Jihahnya itu sama. Derajatnya sama. Tapi kuahnya berbeda. Kuahnya lebih. Jihahnya, derajatnya sama. Karena dia sampai kepada imam melalui bapak gitu. Cuman kuah, kekuatannya lebih kuat bapak. Lebih kuat kakek. Maka kakek dimenangkan dalam kasus seperti ini. Begitu. Ini kalau memang apa namanya sisanya tuh kagak ada, atau sisanya 1/6, atau 1/6, begini nih tiga contoh kasusnya. Ini kalau di ujian diapalin, ini kalau di madrasah gitu. Sebutkan 3 kasus kakek mendapat 1/6. Wah, ini. Gitu. Wa in kana al-baqi akthar min as-sudus. Ah, kemudian contoh kasusnya kalau sisanya lebih daripada 1/6 gitu. Jadi setelah faraid kita kasih kepada ahli faraid, sisanya masih ada banyak dari 1/6, lebih banyak dari 1/6, bukan cuma 1/6. Falil jaddi khairu umurin thalathah. Maka kakek mendapatkan paling untung, paling baik dari 3 kas, dari 3 pembagian. Imma muqasamatul ikhwah wal akhwat, entah dia dapat muqasamah, yaitu di dia statusnya seperti anak, seperti saudara, jadi dapat bareng. Au thuluthu ma baqiya, atau 1/3 dari sisa. Au sudusu jami'il mal, atau 1/6 dari seluruh harta. Jadi ada 3 tuh. Ini contohnya ribet nih. Tapi mudah-mudahan bisa nih. Jadi ini udah nih ya, ini kasus kalau sisanya cuma 1/6 gitu. Nah, kalau lebihnya sisa dari faraid itu 1/6 lebih banyak begitu dari 1/6, maka kakek dapat 3 kondisi yang paling baik bagi dia. Entah dia muqasamah, kondisi pertama muqasamah, yang kedua 1/3 dari sisa, yang ketiga 1/6 dari harta, bukan dari sisa tapi dari harta warisan. Nah, kita lihat nih, kalau nggak ada ahli faraid yang lain, kan dia dapat paling baik dari antara muqasamah atau 1/3. Ini kalau kondisinya sisanya ada ahli faraid yang lain dan sisanya lebih dari 1/6, maka kakek dapat 1 daripada 3. Mana yang paling baik? Contoh, waqad alimta, okay, dan kalian sudah tahu, annal jadda ka ahadil ikhwah, bahwasanya kakek itu sama seperti saudara-saudari statusnya kalau muqasamah, kan begitu. Fa idza kana ma'ahu ikhwatun wa akhwatun li abawaini wa li ab, maka kalau dalam masalah kasus bersama kakek ada ikhwah, ada saudara, wa akhwat, dan juga saudari-saudari, li abawaini, saudari kandung, wali abin, dan juga berada di antara mereka saudara-saudari seayah. Addal ikhwatu lil abawaini alaihil ikhwata lil abdi fil kismah. Adda, masukkan al ikhwatu, saudara-saudari li abawaini sekandung, alaihil ikhwa lil abdi. Jadi maksudnya gini, saudara-saudari kandung dengan saudara-saudari seayah ikut dihitung juga fil kisbah dalam pembagian. Kan aslinya kalau ada saudara-saudari kandung, saudara-saudari seayah kan gak dapat. Nah, tapi dalam masalah kakek nih, hitung dulu, masukin dulu, gak apa-apa. Masukin dulu. Fil kismati fa'in akhazal jaddu hissatahu fa'in kanal baki fil ikhwah lil abawaini. Contoh kasus gimana? Contoh kasus ketika lebih dari sisanya lebih dari 1/6. Ya berarti misalnya cuman ada ibu. Iya, cuman ada ibu. Ada ibu, kakek, saudara, saudari, sekandung, dan seayah. Misalnya banyak tuh ya. Ini ada gak contoh masalah? Ini kita hitung yang pertama dulu. Qad alimta jadda ka ahadil ikhwah. Kalian sudah tahu bahwa yang namanya kakek itu sama seperti salah satu saudara. Fa idza kana ma'ahu ikhwah wa akhwat li'ab. Kalau di antara mereka ada saudara-saudari seayah, maksudnya saudara-saudari kandung, wali ab, dan juga saudara-saudara seayah, adzal ikhwatu li abawaini, maka saudara-saudari sekandung, al-ikhwatu li'ab itu masuk, maksudnya dihitung juga pembagiannya dengan saudara-saudari sekandung. Jadi saudara-saudari saya waktu ngitungnya kan aslinya dia dihijab, tapi kalau masalah ini dia tetap masuk hitungan, cuma nanti belakangnya kita hapus. Jadi dia tetap masuk hitungan. Misalnya ada apa? Iya, saudara-saudari saya sekandung. Jadi dimasukin bareng di sini. Misalnya kan ini contoh mukosamah nih. Ini kan ibu 1/6. Karena ada saudara-saudari 1/6. Berarti kan sisanya berapa nih? Sisanya 5/6. Jadi 1/6 lebih begitu. Ini kalau mukosamah nih, ibu dapat 1/6. Nah, kakek sama saudara-saudari ini sisanya kan 5/6. Begitu. Maka 5/6 ini dibagi nih. Jadi apa namanya, kakek sama seperti saudara-saudari. Jadi kakek dapat 1/6 gitu. Sisanya 4/6 buat saudara-saudari, 4/6. Ah, cuman 4/6 ini yang dapat cuman saudara gitu. Fa idza, mana tadi? Fa idza akhadha al-jaddu hissatahu. Kalau kakek udah ngambil jatahnya dalam mukosamah nih, yaitu dia dapat 1/6. Fa in kana al-baqi fil ikhwati lil abawaini dzakaron. Kalau sisa atau yang ada daripada saudara-saudari kandung itu laki-laki, fal baqi lahum, maka sisanya buat mereka semua. Aw tama hadzu dzukuran, atau semuanya laki-laki. Wa taskutu al-ikhwah li ab. Maka gugur jatah saudara-saudari seayah gitu. Jadi ternyata di sini nih, misalnya ada dua saudara kandung laki-laki, ada dua saudara seayah, satu saudara seayah. Maka yang dua saudara seayah ini gak dapet nih. Ini 4/6 buat saudara kandung semuanya. Yang laki-laki itu sisa. Jadi kakeknya cukup dapat 1/6. Ini mukasamah nih. Wa in lam yakun fil ukhwati minal abawaini asobah. Kalau yang ada daripada saudara-saudari itu gak ada lakinya, perempuan semua, bal tamahadu. Bal tamahadu inasan, akan tetapi justru semuanya perempuan. Fa in kunna tsnaitaini fa sa'idan. Nah, ini kita hitung dulu ya. Hitung kalau mukosamah. Mukosamah kakek dapat 1/6. Kalau 1/3 dari sisa, begitu, ini ibu 1/6. 1/3 dari sisa, coba lihat. Perasaan ada bacaannya nih. Enggak ada. Jadi kan ini nih, kakek ini kan sisanya 5/6. Kakek dapat 1, ini contohnya 1/3 dari sisa. Dan ya. Ini sisanya 5/6. Ini kalau yang ke 1 mukosamah, kakek dapat 1/6. Kalau 1/3 dari sisa, kakek dapatnya 1/3 dari sisa, 1/3 dari 5/6. 5/6 dikali 1/3 sama dengan 5/18 ya. 5/18, 6 × 3 = 18, iya benar. Berarti kakek dapat 5/18. 5/ begini, begini 5/18, sisanya 18, 5 kurangnya berarti ada 11. 11/18 buat saudara-saudari, buat saudara kandung aja nih, saudara-saudara aja, lakinya doang. Kemudian kalau 1/6 dari sisa, jadi 1/6 langsung 1/6. Kemudian sisanya 4/6. Berarti buat saudara-saudari 4/6. Begini ya contohnya ya. dicontohkan sih. Iya, begini. Ini jadi daripada dari tiga ini mana yang lebih baik buat kakek? Yang lebih baik kan mukosama. Jadi mukosama 1/6 itu sama nih. Kalau tapi kan bergantung kepada berapa jumlah saudara. Jadi dari tiga ini. Jadi dari tiga ini kakek mendapat mana yang lebih baik buat kakek gitu. Fa in ta wa in lam yakun fil ikhwati minal abawaini asaba. Kalau di antara saudara, saudari seayah atau saudara-saudari kandung itu tidak ada lakinya, bal tamahadhu inasan. Akan tetapi cuman saudari saja, perempuan saja, fa in kunna nasnalani ini yang kita hitung nih. Jadi kasusnya sama nih daripada tiga nih. Tapi sekarang contohnya di sini saudari cuman perempuan doang, dua saudari perempuan. Ini mudah-mudahan paham nih. Dua saudari begitu. Ibu dapat 1/6. Gitu ya. Kalau muka fa in kunna ithnaini fa sa'idan akhadna ila. Di situ akhadna ila apa akhadha? Akhadna ila apa akhadna thulutsain? Kan sisa nih dia mereka sisa. Nah, dari sisa ini saudara dapat 2/3 dari sisa. 2/3 dari 5/6 gitu. Ya. Akhadna thulutsain. Dua per tiga dari 5/6 berapa? Kali 5/6. 3 × 6, 24. 24. 2 × 5, 10. 10. 10/24. Sisanya 14. 14 sih buat kakek itu. Sisanya buat kakek. Jadi kakek dapat 14/24. Dari sisa. Kalau 1/3 dari sisa, ibu dapat 1/6. Sisanya, ini kan dua saudari berarti nggak begitu. Kasusnya begini, 14/24 dari sisa. Agak bingung nih emang. Cuman ini masalahnya kenapa ada ila. Fa in kunna isnataini fasa'id. Dan kalau dia dua perempuan atau lebih, akhadna ila surusain. Maka dia ambil ila, ada ilahnya tuh. Itu yang bikin bingung. Ila itu maksudnya kalau dicoret ilahnya enak nih. Akhadna sulusain beres. Cuman ada ilahnya itu maksudnya dia mendapatkan sampai 2/3. Falayabku syai'un fatasqutul ikhwalil ab. Maka tidak ada sisanya. Begitu. Sisanya diberikan. Tidak ada sisa. Maka gugurlah jatah saudara-saudari saya. Wa in kana ukhtan wahidan, kalau dia cuma satu orang, akhadat ila nisfa, ada ilahnya lagi, dia ambil setengah itu anak perempuan, apa saudari perempuan. Fa in baqiya syai'un, maka kalau ada yang tersisa, maka lul ikhwalil ab, diberikan kepada saudara-saudari saya. 1/6 ya, ini kakek. Oh iya, ini tiga ini kalau kondisinya ada saudara-saudara laki, saudara-saudari laki. Tapi kalau cuma coba kita hitung, ibu, kakek, dua saudari. Ibu 1/6, kakek 1/6, ini 2/3. 3, 12. 12, 2, 2, 8. Iya, oh begini nih kasusnya. Kalau kasusnya ini nggak begini nih kasus. Ini kasus kalau saudara-saudarinya ada lakinya. Tapi kalau nggak ada lakinya, yang ada cuma saudari, begini dapat fork semua tuh. Berarti saudara saudara saya nggak dapat apa-apa, hilang gitu. Tapi kalau cuma satu doang saudari, gini ngitungnya dari tadi kenapa kita ulang ya tadi. Kalau saudara-saudarinya ada laki-laki, maka ngitungnya tadi tuh. Si kakek entah muqasamah, entah sepertiga dari sisa, entah satu per enam dari seluruh harta. Tapi kalau saudara-saudarinya cuman perempuan, contoh kasusnya ibu, kakek. Ini dua saudari kandung. Ini ada sekumpulan saudara seayah. Nah, ibu dapat 1 per 6, kakek 1 per 6, dua saudari 2 per 3. Kalau dihitung nih 12. Kakek ibu dapat 2, kakek 2, ini dia dapat 8. Udah gak ada sisanya 12, habis. Ini gak dapat. Ini kalau dua saudara. Tapi kalau satu saudari, begitu kan, ini kan dia dapat setengah. Nis, berarti ini 6. Ibu 1, kakek 1, ini dapat 6. 3. Sisanya 3 5, sisanya 1, berarti 1 nih. 1 sisa buat mereka semua nih, buat saudara seayah, saudara-saudari seayah. Begitu. Itu dia. Fa in bakiya syai'un fa lil ikhwati lil ab kanu inasan lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Begitu contoh kasus yang kita dapat. Wa alam ketahuilah annal ukhta ma'al jaddi ka akhin, bahwasanya saudari itu kalau bersama ayah sama seperti saudara. Wa la yufrada laha syai'un ma'ah, tidak mendapatkan fard, mereka itu tidak mendapatkan fard karena sama seperti saudara, illa fil aqdariyah, kecuali dalam masalah aqdariyah. Apa itu masalah aqdariyah? Insyaallah besok aqdariyah. Aqdariyah juga kasus yang keluar dari kaidah waris aqdariyah. Habis aqdariyah kayaknya udah tuh kita libur. Insyaallah setelah aqdariyah besok insyaallah kita akan kayaknya masih akan ada beberapa hari lagi sampai ke Idul Fitri. Tapi itu tadi tentang kakek bersama saudara-saudari kalau di dalam ahli warisnya ada sahibu fard dan seterusnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Waalaikumsalam Pak Jagat. Jadi ini waris kakek dan saudara-saudari. Jadi memang dalam masalah waris yang paling susah adalah masalah kakek dan saudara. Makanya pembahasan kakek dan saudara-saudari ini cukup lumayan panjang dan memakan waktu. Tapi kalau dibaca ternyata mudah juga kalau kita baca dan kita tahu seperti ini. Contoh kasus yang ada. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para tokoh jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Insyaallah pagi Al-Jawahir Al-Kalamiyah kita tauhid kita lanjutkan kita baca minggu lalu tentang iman kepada para rasul. Bahasan tentang mukjizat dan juga karamah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.